Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmatika nasta'in ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana 'ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Kama nawwara bi nuri syamsi ta'abadana abada bi rahmatika. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقوى والعفاف والغنى اللهم افتح لنا حكمتك يا الله وانزل علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين يا الله يا رب العالمين دعاء يا الله يا رحمن الرحيم jadikan majelis ini majelis yang kau berkahi. Jadikan siapapun yang kau hadirkan menjadi hamba-hamba yang kau ampuni seluruh dosa. Engkau singkapkan hijab di hati sehingga hati ini penuh cahaya, lurus menuju padamu. Ya Allah, patahkan setiap harapan kami dari selainmu. Tutup dan kunci setiap jalan yang menjauh darimu. Ya Allah, berkahi majlis ini. Amin ya Allah, ya Rabbana. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Mendengarkan, pasti tidak ada satupun yang membuat kita bisa mengerti kebenaran selain Allah yang penguasa. Berceramah seperti ini tidak punya kesanggupan apa. Tidak ada kesanggupan berceramah menembus ke saudara-saudara. Tidak ada kesanggupan yang berceramah untuk mengulang balik hadisnya. Yang berceramah ini tugasnya adalah sekuat tenaga niatnya lurus, sekuat tenaga yang disampaikan yang benar, dan selebihnya terserah Allah. Oleh karena itu terlalu sombong jika kita belajar tidak minta tolong kepada yang menciptakan segala hal. Otak ini milik Allah, hati dibulak balik oleh Allah, kebenaran juga ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita tidak minta tolong kepada yang Maha Dekat, Maha Mendengar. Amin. Terima kasih, saya minta maaf terlambat. Biasanya berangkat jam 9 dari BSD sampai di sini jam 9, jam 10 kurang 10. Alhamdulillah sekarang jam 11.14. Semuanya pasti ada kebaikan. Saya dengar hujan dari pagi. Ya, berarti pahala saudara lebih banyak dari biasanya ya. Harus kehujanan, harus datang lebih awal. Nikmat isa. Hadirin, kajian kita kali ini adalah tentang doa. Jadi Allah yang Maha Agung itu menyukai sekali orang yang berdoa. Dan orang yang tidak berdoa tidak disukai. Kalau kita banyak minta kepada orang, orang jadi jengkel. Tapi makin banyak minta kepada Allah, Allah makin cinta. Dan kekuatan doa dahsyat. Seperti Nabi Ibrahim dibakar api jadi padam dengan kekuatan doa. Nabi Yunus di dalam lautan, di perut ikan, ikan kegelapan, lolos syariatnya dengan doa. Demikian pula Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi, ada yang sedang di perjalanan lalu ada kepala suku yang bikin makhluk berpisah dan dengan membaca membaca Fatihah, doa kepada Allah, izin Allah dirubah takdirnya yang sakit malah menjadi sembuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengisyaratkan la ya'dil qadha illa bi'a. La ya'dil qadha illa bi'a. Tiada yang menolak takdir, menggerakkan rumah dari takdir ke takdir lain selain doa. Man lam yakunullaha, barang siapa yang tidak berdoa bagi Allah, Allah murka kepada. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau kita tidak doa, Allah tidak suka kita. Kalau kita doa, selain Allah menyukai kita, juga akan dipindahkan dari satu takdir ke takdir lain. Semuanya tidak ada yang keluar dari takdir. Ada takdir yang kita tidak bisa milih. Saya jadi lelaki tidak milih. Saya lahir dari orang tua yang mana tidak milih. Saya lahir di Indonesia tidak milih. Postur saya seperti ini juga tidak milih. Jadi sudah memang ketentuan Allah yang terbaik bagi saya. Tapi ada takdir yang boleh milih dari satu takdir ke takdir lain. Contoh, la in syakartum la azidannakum. Kita syukur takdirnya Allah nambah nikmat. Kita kufur nikmat, takdirnya adalah azab. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita takwa ke Allah, sungguh-sungguh mendekati Allah, takdir dari Allah adalah jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan pertolongan yang tidak diduga-duga. Kita milih jadi orang yang yakin ke Allah, ahli tawakal, maka takdirnya Allah cukup. Tapi orang yang tidak tawakal, Allah tidak cukup. Maka kita harus menggunakan fasilitas doa ini semaksimal mungkin. Karena kita tidak bisa menjangkau apapun tanpa izin Allah. Sedangkan Allah memberikan fasilitas doa itu dahsyat. Rugi Allah memberikan fasilitas perubah takdir dan kita tidak manfaatkan. Contoh, mana yang lebih efektif? Misal doa dulu atau ikhtiar dulu? Nah, ciri-ciri kurang paham kayak gini, doa dulu ikhtiar dulu, kurang mantap. Doa dulu ikhtiar dulu, acungkan tangan yang ikhtiar dulu, acungkan tangan yang doa dulu, acungkan tangan yang tidak acung. Gini nih tekniknya ya. Siapa yang menciptakan rezeki kita? Yang tahu rezeki kita gimana siapa? Yang bisa memilihkan yang halal untuk kita siapa? Yang bisa memudahkan kita jumpa dengan rezeki kita siapa? Bagaimana mungkin kita nyari rezeki tanpa minta kepada pemiliknya? Bagaimana mungkin kita ingin rezeki yang halal tanpa minta kepada yang memilah-milahnya? Doa dulu. Orang yang ikhtiar tanpa doa seperti alih pergi, mata ditutup, telinga ditutup, mulut ditutup, pasti stres. Doa dulu. Ya. Allah kan tahu rezeki kita di mana. Dan Allah suka kita minta kepada-Nya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, Allah Tuhan berfirman, mintalah kepadaku niscaya, berdoalah kepadaku niscaya akan dikabulkan. Innal ladzina yastaghfiruna an ibadati, dan orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan ibadah kepadaku, Allah akan memasukkan karena itu orang yang tidak berdoa dianggap sombong, udah bodoh, sok tahu, udah lemah, sok kuat, udah enggak punya apa-apa, sok kaya. Allah benci. Nah, contoh lain. Punya anak, ingin anak soleh itu sebagian enggak jawab. Bagaimana ingin anak soleh, suaminya aja belum ada. Ingin suami soleh, nah lebih keras. Sekarang ingin anak soleh, mana kira-kira yang lebih efektif? Nah, Bapak mengharapkan kalian jadi anak soleh, solehah, hafiz, hafizah. Bapak ingin kalian belajar agama dengan sungguh-sungguh dan hidup patuh ke Allah, manfaat Bapak akan dukung sepenuhnya. Bagus? Bandingkan dengan yang menasehati anak, lalu malam hari si Bapak ini bangun tahajud. Duhai Allah yang mengetahui segala-galanya, Engkau tahu saya adalah orang tua yang menjadi contoh. Engkau tahu kelakuan saya masih jauh dari apa yang saya nasihatkan. Ampuni ya Allah, saya ngaku belum jadi orang tua yang benar-benar bisa jadi jalan kebaikan. Engkau tahu saya pun belum mendidik anak-anak mengenalmu. Duhai Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sayalah orang yang zalim, tolonglah ya Allah. Titipkan kepada hamba kemampuan untuk mengantarkan anak-anak amanahmu menjadi hamba yang Engkau cintai dan mencintai. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqin. Hanya Engkau lah pencipta anak-anak kami. Hanya Engkau lah yang menggenggamnya siang dan malam. Semua kebaikan hanya datang dari Allah. Hanya Engkau yang kuasa menjaga dan membuat balik setiap hari. Titipkan kepada hati kami ya Allah, anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah Allah menyaksikan orang tua yang bersimpuh sujud menangisi dosanya? Apakah Allah mendengarkan doa orang tua yang memohon pertolongan Allah? Kira-kira mana yang akan lebih efektif? Hanya nasihat atau kekuatan doa? Nah, kita mau nasihat apa? Allah tahu kita tuh nggak cocok nasihat kita ke anak dengan kekuatan. Kalian harus menjadi orang yang jujur. Bapak ingin kalian jadi anak jujur. Kakak ibu nak ngaji nak, dan Allah tahu ibu berjalan ngaji, bahkan ikhwan juga jilid berapa, jilid satu itu pun jilidnya ngaji. Gak bisa main kata-kata, gak ada rahasia bagi Allah. Allah tahu kelakuan kita siang dan malam, kita sibuk ngomong ke anak-anak. Jadi kalau mau mendidik anak, didik-didik kita yang benar. Kalau lihat nih, siapa bapak, siapa ibu yang menangisi dosanya, malu minta ampun ke Allah dan minta tolong. Itu lebih bertenaga daripada hanya sekedar nasihat yang dia sendiri tidak mengamalkan. Memangnya Allah tidak tahu bedanya antara nasihat dan kelakuan kita? Allah tahu. Hidup ini tidak bisa sembunyi-sembunyi. Sama nih, kalau nanti diuji oleh Allah jadi penceramah begini, jangan hanya ngapalin buku buat diceramahin. Allah lihat nih penceramah niatnya apa. Allah juga tahu niat baca buku supaya kelihatan pintar apa. Allah tahu bagi ceramah dengan di belakang itu kaya apa. Sedangkan yang memasukkan ilmu ke hati, ke pikiran, yang merubah zaman, Allah bukan penceramah. Penceramah itu akan memikul omongannya ini. Makanya saya tidak akan terlalu panjang ceramahnya. tegang teguhnya. Allah hanya ngomong gampang, tapi kan Allah tahu yang diomongkan dengan kelakuan sama tidak. Bisa masuk neraka duluan di ceramah-ceramah kayak gini, tapi dia alhamdulillah tidak mengamalkan buat dirinya sendiri. Makanya ibu bapak sekalian, jangan suka sibuk berlindung dalam bagusnya omongan, bagusnya tulisan, tapi perbaiki diri saja. Allah melihat, dan memperbaiki diri pun harus minta tolong ke Allah. Allah lah yang kuasa terhadap diri kita. Mau ngapalin Quran, siapa yang punya otak kita? Allah, jangan puhuh, gak apa-apa nih. Gak usah ngomong gitu, diijabah nanti. Lebih baik mereka supaya dia, ya Allah, saya tidak mengatakan otak saya lemot, karena ini otak bikinanku. Tapi mudahkan ya Allah. Benar? Coba mencari jodoh mana yang lebih kuat, bawa bunga, pakai biola, seperti ini iklan itu. Maaf, aduh, lihat jadi penasaran. Jodoh mau lebih kuat doa atau lebih kuat hunting? Doa atau berosok sini, berosok sini, buka SMS. Allah tahu kenapa yang hati jodoh gak diminta. Duhai Allah, usia sudah hampir kepala tiga, kepala pundak, lutut kaki, lutut kaki, semuanya bergetar. Teman-teman saya sudah pada punya jodoh, tapi saya tetap berbaik sangka padamu, pasti ini yang terbaik dari mereka. Ya Allah, Engkau sudah saksikan sendiri ibu tiap ketemu saya, mana. Sebetulnya pengen bicara, ibu udah nikah, masih nanya-nanya, apalagi saya belum bu, masih enggak tega ngomong itu ke ibu. Ya Allah, Allahumma rahmah lana hikmata, wansur alaina rahmata ya jalali wa bukakan pintu hikmah ya. Enggak ada sebut minta ya, ikhtiar jalankan yang syar'i, jangan ikhtiar pakai bendera cinta terakhir siapa cepat siapa dapat, enggak usah begitu. Allah Maha mengetahui isi hati, betul? Manfaatkan kesendirian dengan makhluk menjadi kebersamaan dengan Allah. Oh, kalau saudara tahu para kekasih Allah mah milih sebelahan sama istrinya atau sama suaminya atau sama Allah. Kalau enggak ingat kewajiban mending sama Allah terus. Beneran? Kalau para pecinta Allah sejati mah ya lebih menikmati malam bersama Allah. Gitu. Ya saudara, kita mau kasih saudara ini ya. Tapi kalau mau mencari jodoh dan diberikan pasangan, sudah minta. Kalau sudah dapat calon, tetap minta ke Allah, karena calon kan belum jadi. Halo? Jangan sampai sudah pas istri. Ya Allah, baik mudahkan, kalau tidak ya. Tiba-tiba saja dia melamarnya ke kita, tapi nikahnya sama sahabat kali. Kira-kira gimana kalau salah kamu sih pakai dipasrahin ke Allah ya? Jadi kalau dititipin ke yang lain, nggak boleh, itu mendosa. Dengar ya. Kalau kita sudah pasrahkan ke Allah dan dia bukan jodohnya, dengan baik-baik. Hati ini kan milik Allah, dibuat kita pasrah. Ngerti ini kan bukan takdirnya. Ngerti tidak ada yang perlu disesali. Bahkan ngerti bagaimana mensyukuri. Jadi jangan kemayang terus membenturkan ke tembok. Tidak bisa, dibalikkan aja oleh Allah. Ridho. Kalau Allah sembuh sahabat, dibuat ridho ke takdir, tidak ada beratnya hidup ini. Orang yang berat bukannya enggak ridho takdir. Benar? Mau kuliah, udah istiqomah, gak keterima, tapi oleh Allah dibuka hatinya, gak ada masalah. Dan yang mungkin berat itu bukan kenyataannya, gak nerima kenyataan yang berat. Benar? Halo? Ayo, manfaatkan doa. Nih, pulang dari sini, kita hati-hati naik motor. Hati-hati amal soleh, tapi tidak bisa menolak takdir. Kalau udah waktunya masih kuat, buat aja nanti. Pas udah lewat kuat, nanti duduk. Tapi doa bisa mintain itu takdir. Allah menghargai hati. Kenapa sih Allah selalu sama yang berdoa? Doa itu zikir. Karena ingat ke Allah. Makin banyak doa, berarti makin banyak zikir. Fadkurullaha kathira la'alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya untuk astuntum. Yang kedua, doa itu adalah pengakuan kehambaan kita ke Allah. Kita hamba Allah yang Maha Kuasa. Kan doa itu begitu. Makanya doa yang paling bagus itu adalah yang kita nyanyi sekali. Ya Allah, kalau bahasa Sunda, Gusti, ambil keterwala kaya. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Hanya Allah yang bisa menolong. Nah, ini yang paling disukai Allah. Ketika kita berhasil memposisikan jadi hamba, tahu yang hamba itu yang gimana? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali Allah yang Maha Kuasa. Bodoh, tidak tahu apa-apa, kecuali sedikit ilmu yang Allah tunjukkan, Allah Maha Tahu segalanya. Miskin, tidak punya apa-apa, kecuali sekedar yang Allah titipkan, Allah Maha Kaya, pemilik segala-galanya. Hamba kotor, lumpur dosa, Allah Maha Suci, Maha Pengampun. Nah, kalau kita dengan doa yang seperti itu, Allah suka. Jadi ngedoa itu jangan kayak ke teman, ya. Ya Rob, tolong deh. Hari ini nih saya lagi enggak punya uang. Ya, masa sejutaan ya Allah. Baru tahu aja dikasih. Itu kurang ajar. Ini serius kan ini. Ke Allah tuh harus nyungsep, gitu. Dan memang begitu. Yang ketiga, doa itu pengakuan tawakal. Hanya Allah tempat dia bersandar. Dan janji Allah kepada yang ahli tawakal, innallaha yuhibbul mutawakkil. Doa itu juga merupakan husnuzon ke Allah. Ana antadzani abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita banyak doa berprasangka baik, nah perkara dikabulkan atau tidak itu udah janji Allah, udah janji Allah pasti dengar. Kecuali siapa yang tidak akan dikabulkan? Yang memakan makanan haram, menggunakan pakaian haram, itu enggak termasuk yang akan diijabah. Panjang bukan doa keburukan, bukan doa memutuskan silaturahim, diijabah. Hanya saja bentuknya, waktunya, caranya sesuka Allah, ya. Setuju? Mana sih yang penting, terbaik menurut kita atau terbaik menurut Allah? Jawab. Kita sakit, minta sembuh, udah doa. Tapi perkara kapan sembuhnya jangan ngatur. Ya Allah, kalau bisa minggu depan lah ya sembuh. Sebab pengujian, enggak juga enggak tahu pengujian bisa diomongin. Kenapa udah keluar uang, udah diomong nama, enggak sembuh-sembuh? Kalau kita menjalaninya dengan doa yang tulus, hati kita enggak dibuat sakit. Kita ngerti, oh Allah membuat saya masih sakit karena masih banyak dosa saya yang belum ketebus, dan sakit ini menjadi bagian kafarah. Jadi enggak luka. Jelas hadirin? Walaupun badannya dibuat sakit oleh Allah, tapi kan Allah mengutus lana hikmah. Allah nanti membuka hikmahnya. Kita akan ringan hadapi hidup ini kalau tahu hikmahnya. Misal maaf, hati-hati nih ibu, perlu diperiksa ya, mau kena nanti ya, mau kena siapa. Jangan sampai mau kena masjid dipinjam, tapi seperti yang gak rela dikembalikan. Sudah hampir setahun setengah tiap sholat, tahajud pakai mau kena itu, gak diterima. Ini bapak yang pakai kopiah diperiksa namanya di dalam. Kalau di kopiah itu hapus pada bapak Asep, itu punya orang lain. Pulangin. Serius ini. Ini kayak banyak mahasiswa gini masuk ke asrama teman ikut mandi ada sampo. Tiap gelai rambutnya haram. Serius, hati-hati lah. Apalagi di asrama, musim hujan, jemuran rebutan, jadi bagus. Jadi punya orang koruptor itu gak akan diijab. Harus aman, termasuk makanan. Makanan itu halal, toyib, baru enak itu yang ketiga. Halal itu masalah akhirat, masalah urusan dengan Allah. Toyib masalah jasad, enak masalah lidah. Bagaimana mungkin demi memanjakan lidah kita korbankan akhirat, kita korbankan tubuh kita? Ini makanan halal juga laku, tinggal. Tapi ini enak, jarang. Toyib tidak, baik tidak. Ini kacang yang paling gurih loh. Tapi kan kamu asam urat tidak. Baru yang terakhir, jangan memanjakan diri. Doa buat diri jangan. Pada para perokok, sudah lama kali macam. Berhenti ya. Rokok itu ciptakan Allah juga. Ujian bagi orang-orang yang bawa rokok. Tidak terbayang Rasulullah, para sahabat, ulama-ulama yang hati-hati melakukan sesuatu yang merugikan. Loh, apa jeleknya rokok? Kalau Allah ciptakan ciptaannya yang baik, madu menyehatkan badan, metabolisme menjadi prima, sel darah merah meningkat, antibakteri, madu, kondisi tubuh menjadi fit dan prima, awet muda, madu. Coba, habbatus sauda, jintan hitam, sunnah rasul, obat segala penyakit, antioksidan yang kuat. Rokok menyebabkan kanker menyau. Maaflah, kanker polonya. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Mikir men, itu barang apa kacang itu? Hei para perokok, apalagi filternya mengandung darah babi, para perokok itu seperti ngemut babi aja. Berhenti. Bismillah ya teman-teman. Saudara memasukkan racun ke tubuh, menghembuskan racun meracuni orang lain, selain membuat doa kita tumpul, kita termasuk yang zalim diri, zalim ke orang lain. Mau berhenti merokok? Doa, ya Allah, saya ingin berhenti merokok. Ini uang buat belinya, saya sedekahkan ya Allah. Ya Allah, tolong. Katanya berhenti merokok itu mudah. Kalau rokoknya habis juga berhenti sendiri. Nahan pengennya susah. Minta ke Allah. Wahai penguasa lidah ini, tolong ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ah, jadi ini salah satu santri, dia kancingan game online. Udah sebelumnya beli di sekolah kan. Waduh, itu kalau enggak main game online malam hari, itu menggigil badannya seperti sakau. Kasihan sekali. Tapi dia berusaha mengembalikan Allah. Ya Allah, saya enggak mau begitu. Tiap malam udah menggigil, masuk ke masjid, ketika baca Quran yang banyak. Tolong ya Allah, ini ayat, ini kalam, baca. Alhamdulillah, selesai kemarin sekolah SMK nya bisa masuk ke perguruan tinggi dan di sana jadi ketua OSIS. Padahal asalnya benar-benar hamba online. Ayo, hamba rokok. Merokok bisa musyrik. Kalau lebih menuhankan rokok, cirinya gimana? Besar mana? Untuk sedekah atau beli rokok? Akumulasi dalam sebulan, coba besar mana? Sekali ngerokok 10.000, sebulan 300, setahun 3.600. Cek sedekahnya berapa? 2.000. Itu juga karena malu enggak bisa mengumpulkan 2.000 sih. Hati-hati merokok. Kalau ingin doanya mustajab, tinggalkan. Setuju? Ya. Kita juga harus tahu adab-adab doa dan saat-saat mustajab. Seperti nembak itu kan harus benar tahu cara menembak yang benar dan tahu kapan saat menembaknya. Sudah tahu belum saat-saat mustajab hari ini? Nih di antara saat-saat mustajab, kalau mendengar azan, antara azan dan qomat itu mustajab. Makanya kalau mau qomat itu terus doa didengar oleh Allah. Sedang sujud tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran, tetapi beberapa doa Al-Quran dan hadis Nabi baca. Kalau sedang sholat, jangan doa pakai bahasa Indonesia di kala sujud, karena menambah bacaan sholat. Itu saat terdekat hamba dengan Tuhannya saat sujud. Lebih enak hari ini doa. Hafalkan doa-doa, baik Al-Quran maupun sunnah Rasul. Ya, nikmati saat sujud. Di penghujung sholat sebelum salam, sesudah tahiyat, mintalah. Sama itu juga, jangan menambah dengan bacaan yang tidak berbahasa Arab. Sesudah sholat fardu itu mustajab. Makanya rugi kalau sudah sholat fardu, assalamualaikum, buka handphone. Kalau lagi nunggu, kamu mau minta apa? Dunia dulu tanpa handphone baik-baik saja. Kenapa sekarang menjelang Ramadan? Assalamualaikum. Kita langsung. Ada yang begitu di sini? Itu sudah rada menahankan handphone. Doa banyak yang bisa dirubah dengan doa. Minta apa saja, Allah pemilik segala-galanya. Terancam, Allah yang menggenggam, yang mengancam kita. Kita ditagih hutang, belum cukup bayar, Allah yang menguasai yang lagi. Kalau Allah mau dibalikin tuh, yang tadinya angker, debt collector tuh, lihat kita tuh jadi sendur. Anak, setiap lihat wajah kamu tuh, jatuhnya gak tega. Udah deh, akan saya tagih, alah-alah, kalau saya cicil aja. Jarang debt collector tuh. Tapi apa susahnya? Ini serius ya. Pernah ada juga jamaah ditagih hutang. Ah, ini debt collectornya datang. Sekarang gede. Kenapa ya? Gak kayak kemarin. Iya, karena kemarin yang nagihnya kecil, saudara kurang jikir. Orang gede, ah iya udah. Jadi jikirnya lebih kuat kan? Kan yang kalau inginkan kita itu bergantung ke Allah. Gimana hal sekarang udah ada? Ajak ke masjid. Pak, saya mau ke masjid dulu, Pak Ibu. Wah, udah kemanya, saya mau disini. Lumayan, anak gak nampak. Beres lahir, kalau Allah mau ya. Semua makhluk milik Allah. Saat pada sholat fardu, kemudian sepertiga malam terakhir. Saya berharap semua jamaah ini gak ada satu pun yang melepaskan malam dari jamuan Allah. Kita dijamu oleh Pak RW saja semangat. Dijamu oleh Gubernur lebih semangat. Dijamu oleh Presiden. Padahal sama-sama nebeng, sama-sama banyak masalah. Gimana dijamu oleh penguasa langit dan bumi? Minta ampun dosa diampuni. Minta sesuatu Allah akan beri, doa dengan jalan seperti gambaran lain. Semua punya. Benar? Mulai setel sekarang handphone-nya lo. Alarm ya, jam 3 paling telat ya. Tidur lebih awal. Minta usahakan duduk dulu sebelum tidur. Karena ada dalil orang yang sebelum tidur berwudu, kemudian dia tidur dalam zikir, pas dibangunkan lalu dia salat sunnah dua rakaat untuk wudu lagi, ya. Doanya mustajab. Ayo. Ah, kemarin istri saya berdetak pada waktu itu, kenapa? Dia nahan kentut. Ah, itu mah beda urusan. Kentut juga bagian dari nikmat. Atau misalkan suami istri masih duduk, pak, kenapa istri tidak pak? Ya, ada yang lebih wajib lagi. Usahakan. Kalau mau tidur, jangan punya hadas besar. Kalau saudara junub, mandi malam-malam. Tidur dalam keadaan suci. Bisa mati lagi, ya. Siapa tahu malam itu malaikat mau kita jam 2 jemput. Ini serius. Emang saudara pegal panjang umur. Kita kan enggak tahu. Tahajud yang bagus. Sholat tahajud itu jangan hanya sholat dan jangan ngejar target sebelah sama. Allah Yasin Allah Al-Qur'anil Hakim Allah. Justru sholat tahajud itu dinikmati. Dua rakaat, tapi yang bagus yang pertama ringan, yang kedua yang agak panjang. Ar-Rahman itu sekitar 20 menit ya kalau dibagi dua. Enak itu. Yasin bisa ya, kalau dibagi-bagi 25 menit. Udah sholat tahajud, zikir dulu. Kalau bisa rahmannya memang jangan terlalu telat. Kalau telat kenapa banyak yang kelihatan? Lagi tahajud lihat ada majalah, baca dulu majalahnya. Kita hajilan sekalian sekadar kue. Allah beri Allah Maha tahu salamat. Jadi keuntungan kemalam itu meminimalisir apa yang dilihat. Biasakan kalau tahajud sing nikmat ibu nama Allah, karena Allah Maha Dekat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha menyaksikan, Maha melihat apapun yang kamu lakukan. Saat dizalimi oleh orang lain, Ini saat mustajab di kantor bos marah, jawabannya jodoh ya Allah. Apa kamu jodoh-jodoh? Jodoh terusin makanya. Karena saat doa orang yang tidak tertolak adalah doa orang yang teraniaya. Nah, termasuk doa yang mustajab, doa safar di perjalanan Bandung, Jakarta, atau pergi ke luar negeri atau kemana luar kota. Ya, di jalan ya, benar-benar saat diijabah doa. Jangan banyak mengeluh. Benar aja, itu kebuka kamu. Jangan sembarang ngomong di perjalanan ya, di sini dijabah. Doa orang tua ke anak juga mustajab. Makanya senakal apapun anak diijabah. Ibu, mana yang lebih efektif nih? Ketika di rumah anak sholat, anak-anak, sholat. Ibu ingin kalian itu masuk surga. Sholat itu tiang agama. Kalau kamu tidak sholat, gimana? Itu dilihat kalau bandingkan dengan yang ngebangunin anak, tangan megang kakinya, bangunan hati langsung bicara kepada yang menguasai. Ya Allah, tolonglah agar anak ini jadi ahli ibadah. Engkaulah yang memegang kembali kami. Allah tahu tidak kita ikut kayak gini. Tahu mana yang lebih dijabah, yang suatu-suatu tadi atau yang plus doa? Oh, ada jarak kita. Pas saat dijabah lempar bapak nanti. Jangan salah ngomong ya, doa orang tua ke anak itu mustajab. Kapan lagi doa saat doa yang ya, pada waktu peperangan kita menang adalah ya, tapi saat bertemu musuh itu saat mustajab. Kalau di Mekah saat mustajab di depan Imam Kajang atau di makam Ibrahim. Orang banyak rebutan naik Hajar Aswad, padahal yang lebih hebat itu justru di samping Hajar Aswad. Mustajab antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu tempat sangat mustajab. Atau Bukit Safa, Marwah, Safa, Marwah 7 kali, itu tempat mustajab. Di Arafah, di Mina, Arafah apa? Mustajab. Makanya kalau saudara ditakdirkan haji, jangan sampai di Arafah itu sibuk ngerokok. Di saat diijabah, saya siap menerima kanker kapanpun ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya siap kena penyakit jantung. Amin ya rabbal alamin. Mau dibikin impoten kapanpun silakan. Amin ya Allah. Makanya ketika diambilkan itu rada merem sedikit, karena itu amin. Ayo rekan-rekan, kapan lagi saat mustajab di Arafah, di Mekah, kalau bisa di Masjid Nabawi, perbanyak doa di Raudhah. Tapi kapanpun kejadian, Allah pasti mendengar. Allah selalu mendengar apa yang kita katakan. Dan doa itu ibadah. Jangan ngatur Allah. Minta boleh, ngatur jangan. Kalau sudah diberi apa yang kita inginkan, bukan berarti buruk. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'asa al-atwahu syai'aw wa'wa ayolakum mu'azzaman tuhibu syai'aw wa'wa syarulah wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamu. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah itu, dan boleh jadi kau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamu. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan. Mau tahu sebaik-baik doa apa? mintalah apa yang Allah suka. Itu untuk siapa yang pakai rok hijau ini? Saudara sudah tahu yang pakai pramuka ini, kamu kemana itu? Akan ada sepuh-sepuh itu. Ini adalah tim relawan, ya. Saudara-saudara, kalau nanti mau gabung tim relawan untuk memakmurkan acara ini, silakan. Nah, begitulah. Dan terus doa di Angkor, misalkan. Lihat ada apa? Pangrok. Doa tuh. Ya Allah, sangat boleh jadi pemimpin anak yang soleh. Ya Allah, kasihan anak baju orang peniti, rambut jadi susah sujud dan di sini. Soleh kali Allah, didengar tidak Allah? Pas ke TV, nonton TV, ya Allah, lebih halus. Kalau orang zina sembunyi-sembunyi, ini zina dipertonton. Beri hidayah ya Allah agar dia ini coba. Dia telah ditangkap si fulan anak korupsi. Ya Allah, mudah-mudahan ini jalan yang bisa diperbaiki. Soalnya main cicak. Mudah-mudahan dengan penjara dia bisa menembus dosanya, bisa ngapalin Quran dan sisa umurnya bisa lebih baik. Ya kan? Daripada kita ngedoain jelek, karena kita juga banyak kesalahan. Mau didoain apa orang? Kalau orang lihat kita kira-kira dia didoain, kita kata masuk. Ya Allah, ini ketiaknya bau sekali. Si bisu raja, si gak enak, kita tidak mau pak. Ini jamaah ini dosanya sedikit atau banyak ya? Ya. Tapi kelihatannya soleh-soleh, coba kita tes kehadiran. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Ini tes standar ya. Oh, tidak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada ini kameramen acung. Oh, itu ya ini kamera. Acungkan tangan yang sedang dosanya ada. Ibu, lihat ke tangan sejenis. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh, ada yang bilang acung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Kita juga berarti dihargai orang karena Allah menutupi dosa-dosa kita, benar? Kenapa kita lihat orang yang berdosa hanya muas-muas hati? Ada gunanya, mending kita doain aja supaya bisa tobat, betul? Lihat yang sesat, kita doain supaya tobat, ketemu jalan hidayah. Lihat yang belum Islam, kita doain supaya dapat hidayah. Lihat yang terkecil, kita doain supaya bisa bangkit. Karena kita juga sama, jelek, kotor, tergelincir, betul? Pengen kan kita jadi baik? Enggak ya? Jawab apa? Pengen. Siapa tahu? Dan jangan lupa minta doa oleh orang-orang yang mudah-mudahan lebih soleh dan soleh. Karena ada orang-orang yang kedekatannya dengan Allah sehingga doanya dijawab. Iya. Apakah perlu ustaz ulama? Belum tentu. Mungkin kasih Allah itu hanya pedagang, mungkin pembantu rumah tangga, mungkin hansip, tapi yakin ke Allahnya luar biasa dan patuh ke Allahnya ke sungguh-sungguh. Boleh jadi doanya dijawab. Makanya kalau baik, baiklah dari orang. Karena kedudukan di sisi Allah cuma Allah yang tahu, betul? Tapi kalau sudah dijabah, jangan ini. Misalkan hujan, terus kita doa, ya Allah, pindahkan hujan ini ke tempat yang lebih mengerikan. Tiba-tiba pindah. Maka, ada buka doa kita. Siapa tahu ada doa ibu rumah tangga yang berat sekali ngurus keluarganya, tapi tidak pernah mengeluh. Seperti istrinya Kang Ato, anak balita yang satu sudah sekolah, suami lumpuh, harus jaga, harus mandi tiga di rumah, harus ngurus belum lagi masak, rumah kebanjiran berjuang. Tapi ketika ditanya, Mbak, gimana perasaan Mbak? Alhamdulillah, saya benar-benar bersyukur kepada Allah. Saya dititipi suami, tidak disebut suaminya dong. Saya dititipi anak-anak, saya dititipi rumah, tidak disebut rumahnya kontrakan kebanjiran. Tapi yang bagus Pak, boleh jadi doa beliau itu lebih mustajab daripada orang yang punten ya. Bicara banyak tapi belum tentu berkedudukan di sisi Allah. Ayo, nanti penghujung ini kita akan doa, mudah-mudahan doa kita doa dijawab. Berbanyak istighfar, solawat jangan sampai telat ya. Baca Asmaul Husna, Ismul Azam, itu membuat semakin terbuka. Doa yang nggak pakai solawat nggak ngangkat. Apalagi tambah banyak sedekah. Allah tahu nih, dia punya keinginan dia Allah sayang. Tapi sedekahnya 2,000, 1,000, padahal Allah masih kerja sudah 100 juta paling butuh hasil. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Ada waktu 10 menit kita diskusi, silakan. Acungkan tangan yang baru datang hari ini, yang baru pertama kali nyoba ke sini undangan Allah. So, enggak usah malu-malu. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Kita sudah 14 tahun acara ini. Acungkan tangan yang sudah ngajak yang lain ke sini, jom. Yang ngajak, alhamdulillah. Yang berhasil, berhasil ngajak ke sini. Ada yang takut pun, alhamdulillah. Yang gagal ngajak, ajak ya. Karena Islam itu bergerak dan menggerakkan. Jadi jangan sendirian aja, kita naik motor, ajak teman. Siapa tahu beliau jadi dekat dengan Allah, syariat kita yang ada. Betul? Punya mobil, daripada berdua suami istri, ajak yang lain tetangga. Gak akan pernah rugi kalau niatnya benar, cara benar. Ada pertanyaan silakan. Satu. Ya, mama ada? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian ngaco, ini bagian bicara. Namanya bagi mana juga. Nama saya Yono.